Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa harta merupakan sebuah perkara yang sangat urgen, yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan harta tersebut seseorang bisa melakukan banyak hal dan bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seseorang bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya. Seseorang bisa membeli dengan hartanya tersebut berbagai hal yang dia inginkan. Sebuah perkara yang daruri, sebuah permasalahan yang sangat penting bagi seorang muslim. Dan jikalau kita perhatikan, ternyata Islam telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan harta. Bisa kita bayangkan lafaz mal yang artinya harta dalam Al-Quran sampai-sampai disebutkan sebanyak 86 kali. Subhanallah. Lafaz mal yang artinya harta dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 86 kali. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu perkara secara berulang-ulang melainkan karena pentingnya perkara tersebut, sehingga menjadi sebuah keharusan muslim mengetahui konsep Islam dalam menyikapi harta duniawi. Di antara poin penting yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya harta duniawi merupakan perkara yang mubah. Pada asalnya harta duniawi apapun bentuknya, baik berupa sandang pangan atau berupa tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya, pada asalnya adalah merupakan perkara yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak membuat pemiliknya terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan harta duniawi merupakan suatu hal yang sejalan dengan tabiat dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan memiliki kecintaan terhadap harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah." Ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah diciptakan untuk manusia berbagai perhiasan duniawi yang sejalan dengan syahwat mereka, sejalan dengan keinginan mereka, baik berupa wanita, anak-anak, harta-harta pilihan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam surat Ali Imran. Sehingga kecintaan seorang hamba terhadap rumah, terhadap kendaraan, terhadap anak istri merupakan perkara yang mubah, bahkan sejalan dengan karakter dasar manusia. Suatu hal yang aneh ketika seseorang tidak memiliki rasa cinta sama sekali terhadap harta duniawi, terhadap perkara-perkara duniawi. Suatu hal yang aneh dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Sehingga sekali lagi, pada asalnya harta duniawi merupakan perkara yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan selama tidak membuat pemiliknya sekali lagi terjatuh dalam larangan-larangan dalam agama Islam. Kemudian juga di antara poin penting yang perlu kita ketahui dalam pembahasan ini adalah bahwasanya harta duniawi merupakan sebuah fitnah, sebuah cobaan atau ujian. Di satu sisi telah kita sampaikan tadi bahwa harta dunia merupakan perkara yang mubah pada asalnya, bahkan sejalan dengan karakter dasar manusia. Namun di sisi lain perlu kita sadari bahwa harta merupakan sebuah fitnah, sebuah ujian. Ibaratnya sebuah pedang yang bermata dua, bisa memberikan keuntungan kepada pemiliknya, namun sebaliknya juga bisa memberikan atau menimpakan musibah dan malapetaka kepada pemiliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang berupa harta, dia yakini harta tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan kenikmatan apapun yang ada pada diri kalian, termasuk harta di antaranya, faminallah, maka semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Manusia sebatas perantara atau wasilah sampainya harta tersebut kepada pemiliknya. Namun sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan harta kepada pemiliknya. Allah gerakkan manusia untuk menjadi sarana sampainya harta tersebut kepadanya. Dia juga banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan kenikmatan harta tersebut kepada sang pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya saya tidak akan memiliki harta ini. Banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengamalan dari firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu, fahaddits, maka sebut-sebutlah. Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka untuk riya, untuk pamer, untuk menyombongkan diri supaya mendapatkan pujian dari manusia, tidak demikian. Sehingga niat memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Menyebut-nyebut kenikmatan yang berupa harta dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan pula semua harta yang ada, seluruh fasilitas yang ada dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang mubah, untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kendaraan, dia gunakan untuk mendatangi masjid, majelis-majelis ilmu. Dia gunakan untuk membantu keluarganya, memperlancar urusan mereka, dan lain sebagainya dari hal-hal yang bermanfaat. Punya harta, dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk infak, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang baik. Maka orang yang kondisinya demikian, akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan dunia dan akhirat, karena dia berhasil untuk memanfaatkan harta yang ada sebagai sarana, sebagai wasilah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, tidak memiliki sifat qanaah, bahkan dia sangat ambisius terhadap harta duniawi, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya hanya memperbanyak harta dan tidak pernah memandang orang-orang yang berada di bawahnya, selalu dangak kalau dalam bahasa Jawa, melihat ke atas terus orang-orang yang berada di atasnya dalam urusan duniawi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagaimana pola hidup seorang muslim dalam menyikapi kehidupan duniawi. Unduru ila man huwa asfalu minkum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang-orang yang posisinya berada di bawah kalian dalam urusan duniawi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu akan membantu kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ternyata masih banyak orang-orang yang ekonominya lebih lemah daripada saya, yang lebih kurang daripada saya. Ini dalam urusan duniawi. Nah, pola pikir seperti itu sekali lagi akan membantu seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pandangannya, pola pikirnya terbalik, justru melihat kepada orang-orang yang berada di atasnya dalam permasalahan ini, na'udzubillahi min dzalik, maka akibatnya sangat fatal. Dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada untuk perkara yang sia-sia, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kelak harta tersebut akan mengantarkannya kepada kebinasaan di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan sampai seperti itu. Seorang muslim harus berusaha untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini telah menegaskan dalam surat An-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, tiada lain harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta dan keberadaan anak di sekeliling kita merupakan sebuah ujian. Apakah kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut? Kita lolos untuk menghadapinya atau justru sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muamalah seorang muslim terhadap harta adalah apa yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa kariha lakum idha'atal mal. Di antara pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, atau yang biasa diistilahkan dengan perbuatan mubazir. Sering kita mendengar lafaz tersebut, sesuatu yang mubazir. Namun tidak jarang di antara kita yang belum mengetahui apa maknanya, apa definisinya. Nah, ternyata perbuatan mubazir atau idha'atul mal merupakan sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan faedah bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan mubazir atau menyia-nyiakan hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwa definisi idha'atul mal atau mubazir adalah infakul mal fi ghairi wajhihil ma'zun fihi syar'an. Perbuatan mubazir atau menyia-nyiakan harta adalah menginfakkan harta, membelanjakan harta dengan cara yang tidak diizinkan secara syar'i. Ini definisi perbuatan mubazir, membelanjakan harta, mengalokasikan harta dengan cara yang tidak diizinkan secara syar'i. Sawa'an akanat diniyah au dunyawiyah, sama saja apakah terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawi. Segala hal yang tidak diperbolehkan secara syar'i maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan mubazir. Seorang mengadakan acara bid'ah misalnya, sehingga dia harus mengeluarkan sekian banyak harta, maka itulah perbuatan mubazir. Seorang melakukan perbuatan yang sifatnya hura-hura atau foya-foya, tidak ada manfaatnya sama sekali, juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan mubazir. Nah, apalagi ketika harta tersebut digunakan sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, maka juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan mubazir. Sehingga yang menjadi barometer atau tolak ukurnya adalah segala hal yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan secara syar'i, bukan kuantitasnya. Terkadang kita memahami perbuatan mubazir itu adalah perbuatan menyia-nyiakan harta, dalam arti menghabiskan sekian banyak harta tanpa memandang tujuannya. Tidak demikian. Yang menjadi tolak ukur sekali lagi adalah bagaimana niatan pelakunya, bagaimana tujuan pelakunya. Oleh karenanya ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang membelanjakan seluruh hartanya, menginfakkan sebagian hartanya sehingga yang tersisa hanya sedikit sekali harta yang dia miliki dalam hal-hal yang baik, maka perbuatan seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang mubazir. Sehingga kita lihat sekian banyak sahabat, ya, mereka ketika hendak melakukan jihad fisabilillah atau ketika hendak melakukan infak atau sedekah, mereka rela mengorbankan sebagian besar harta yang mereka miliki. Bahkan sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membelanjakan seluruh hartanya fisabilillah, di jalan Allah. Nah, perbuatan seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan mubazir. Dan demikian pula sebaliknya, ketika seseorang membelanjakan hartanya dan nilainya sangat kecil, anggap 500 rupiah atau 1000 rupiah untuk perkara yang sia-sia, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membeli sepuntung rokok misalnya, maka bisa dikatakan sebagai perbuatan mubazir. perbuatan yang mubantir, sekecil apapun harta yang dialokasikan untuk perbuatan seperti itu, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan mubantir. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang muslim benar-benar harus senantiasa waspada dan mawas diri. Untuk apa dia belanjakan hartanya? Sekecil apapun harta tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita secara tidak sadar menggunakan HP misalnya. Menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Sekedar membuang-buang waktu. Ada juga na'udzubillah min dzalik yang sampai membuatnya terjatuh dalam kemaksiatan. Pada awalnya sekedar melihat gambar-gambar yang mubah, kemudian ketika dia sendirian, keimanan sedang turun, godaan syaitan datang, na'udzubillah min dzalik, dia akhirnya terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka sekecil apapun harta yang digunakan untuk melakukan perbuatan seperti itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara. Nah, di antaranya harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu dia dapatkan? Dengan cara apa dia mendapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqahu. Dan untuk apa harta tersebut dia belanjakan? Ini dua pertanyaan yang pasti akan diajukan kepada setiap hamba pada hari kiamat nanti. Dua jalur yang akan ditanyakan. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan harta tersebut? Dan Allah pun telah menegaskan tercelanya perbuatan mubazir ini dalam ayatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tubazir tabziro. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tubazir tabziro. Dan janganlah engkau melakukan perbuatan mubazir tabziro. Sehingga menegaskan akan tercelanya perbuatan mubazir. Sampai sebatas ini saja sudah memberikan faedah kepada kita tentang tercelanya perbuatan mubazir. Jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan mubazir. Wala tubazir tabziro. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitin. Kemudian pada potongan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan larangan tersebut. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Ya, dinisbatkan perbuatan tersebut kepada syaitan. Nah, sehingga seorang perokok, seorang peminum khamr, seorang penjudi, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Itulah celaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra, sehingga semakin menegaskan betapa tercelanya perbuatan mubazir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kalau kita lihat bagaimana muamalah para sahabat, bagaimana sikap mereka ketika berinteraksi dengan harta, maka kita akan menjumpai suri toladan yang sangat baik. Para sahabat, mereka ketika berupaya untuk mencari harta, maka mereka mengambil jalan kehati-hatian. Dalam hal mencari harta, ya sekali lagi, mereka mengambil jalan kehati-hatian dan kewaspadaan. Tidak akan sembarangan dalam mencari harta. Ya, sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah asar, ada seorang istri ulama salaf yang senantiasa mengingatkan suaminya sebelum bekerja, ya, bersabarlah dalam mencari rezeki. Ya, kita bisa bersabar menghadapi kondisi seperti ini, ekonomi yang serba sulit. Namun kita tidak akan bersabar, tidak akan bisa bersabar tidak akan mampu bersabar untuk menghadapi panasnya api neraka. Terus senantiasa diwanti-wanti seperti itu sebelum bekerja. Mereka sangat hati-hati, tidak sembarangan dalam mencari harta. Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu pernah memiliki seorang budak. Kemudian budak tersebut memberikan makanan kepada Abu Bakar. Secara syar'i merupakan sesuatu yang mubah untuk dimakan, melalui jalan yang mubah, pemberian atau hadiah untuk Abu Bakar. Kemudian makanan tersebut dikonsumsi oleh Abu Bakar. Setelahnya Abu Bakar bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Nah, kemudian si budak menjelaskan, "Makanan ini saya dapatkan dulu ketika masih berprofesi sebagai dukun. Saya pura-pura menjadi dukun. Kemudian saya mendapatkan makanan ini dari pelanggan saya." Langsung dengan semerta-merta Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulut, kemudian dimuntahkan seluruh makanan tersebut dari perutnya. Subhanallah. Padahal sesuatu yang mubah sebenarnya, sesuatu yang diperbolehkan, dan itu pun sudah masuk ke perut beliau, toh beliau pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkannya kembali. Coba kita bandingkan dengan bagaimana kondisi orang-orang zaman sekarang. Sudah jelas haram, ya, tahu hukumnya haram, di hadapan mereka tetap nekat untuk diterjang, meskipun caranya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sangat kontradiktif dengan keadaan para ulama salaf dahulu. Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengalami peristiwa yang sama. Diberi susu oleh salah seorang pembantunya, ternyata diperoleh dari cara yang tidak halal. Akhirnya dimuntahkan susu tersebut dari perut beliau radhiyallahu anhu. Nah, demikian seharusnya sikap seorang muslim dalam berinteraksi dengan harta. Ketika mencari harta, dia mengambil sikap kehati-hatian, sikap kewaspadaan. Dan sebaliknya, mereka ketika membelanjakan harta, maka mereka mengambil jalan kedermawanan. Ya, sikap yang sangat bertolak belakang dengan sebelumnya. Dalam hal membelanjakan harta, mereka menempuh sikap kedermawanan. Begitu loyal mereka memberikan harta untuk hal-hal yang baik. Dan sebagainya telah kita sampaikan tadi. Sehingga tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang sangat antusias, ya, saking antusiasnya untuk berinfak. Ada yang sampai berazam untuk menginfakkan seluruh harta yang dimiliki. Ya, subhanallah, tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk keluarganya. Kenapa? Saking antusiasnya, saking semangatnya. Begitu. Nah, ini kondisi para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Beberapa sahabat yang pernah berkeinginan untuk menafkahkan seluruh harta yang dimiliki, sehingga mereka menjadi suri teladan, contoh yang baik untuk generasi-generasi setelahnya. Ikhwan fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian para ulama pun telah memberikan penjelasan tentang klasifikasi infak. Kalau sedekah telah dijelaskan oleh para ulama secara global terbagi menjadi dua. Sedekah yang wajibah, ini jenis yang pertama. Sedekah yang wajibah, shadaqatun wajibatun. Sedekah yang hukumnya wajib, seperti misalnya zakatul mal dan zakatul fitri. Zakat dalam istilah bahasa Arab sering diistilahkan dengan shadaqah. Innamas shadaqatu lil fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah zakat, zakatul mal. Khudh min amwalihim shadaqatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini yang dimaksud adalah zakat. Kemudian jenis yang kedua, shadaqatun mustahabbah. Sedekah yang hukumnya sunnah, sekedar anjuran. sedekah kepada orang miskin, sedekah kepada orang fakir, begitu. Adapun infak dijelaskan oleh para ulama secara global terbagi menjadi tiga. Sedekah dengan infak memiliki perbedaan dalam beberapa sisinya. Infak dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama, infakun muharram, infak yang diharamkan. Nah, bagaimana pengertiannya? Wa huwa an yunfiqal mala fil wujuhil madmumah syar'an. Infak yang diharamkan adalah membelanjakan harta, menafkahkan harta untuk hal-hal yang dilarang secara syar'i. Untuk hal-hal yang dilarang secara syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, "yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, infak tersebut kelak akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Sehingga ternyata orang-orang kafir juga melakukan infak, tapi infak yang diharamkan. Ya, kita lihat di sini dengan lafaz yunfikuna, mereka juga menginfakkan harta mereka, tapi untuk tujuan yang diharamkan, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga kita lihat orang-orang Syiah, orang-orang komunis, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengeluarkan sekian banyak harta untuk memerangi Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu realita yang ada. Kemudian jenis yang kedua, infakun mustahab, infak yang disunahkan, infak yang dianjurkan. Wahwal infaku fi wujuhil khair wa ta'ah. Bagaimana kriterianya? Yaitu infak yang bertujuan untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak untuk masjid, infak untuk madrasah, infak untuk talabul ilm, untuk majelis-majelis ta'lim dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jenis yang kedua ini dalam surat yang sama, surat Al-Anfal, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Kata Allah, "Dan apapun yang kalian infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, maka kalian akan mendapatkan pahalanya dengan sempurna." Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pahala infak tersebut ketika masih di dunia dengan berbagai keajaiban, dengan berbagai kebaikan. Allah balas langsung infak tersebut ketika masih di dunia. Namun terkadang pula Allah Subhanahu wa taala tangguhkan balasannya di akhirat nanti dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian jenis infak yang ketiga adalah infakun mubahun, infak yang hukumnya mubah, infak yang hukumnya mubah, sebatas diperbolehkan, tidak sampai dianjurkan, dan tidak pula untuk perkara yang dilarang. Bagaimana definisinya? Wahwal infaq ala wajhin yaliku bihalil munfik, yaitu seorang berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Fil umuril mubahah, pada perkara-perkara yang hukumnya mubah. Pada perkara-perkara yang hukumnya mubah. Misrul infak litanazzuh, seperti misalnya infak untuk melakukan rekreasi atau tamasya. Nah, pada asalnya infak tersebut hukumnya mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Dan bisa berubah menjadi sebuah ibadah, ada nilai ibadahnya dan berpahala, tergantung dari niatan pelakunya. Seseorang misalnya punya niatan untuk melakukan rekreasi ke sebuah pantai misalnya, dengan tujuan untuk melakukan tadabbur, tadabbur alam, menghayati, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang menunjukkan kebesarannya. Maka segala harta yang dia curahkan, yang dia keluarkan untuk kegiatan tersebut, akan ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk selalu berusaha menyertakan niatan yang baik dalam infak-infak yang hukumnya mubah, sehingga ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah, ya, sedekah memiliki perbedaan dengan infak, dan di antaranya ini. Kalau infak, ada infak yang haram, infak yang tercela. Kalau sedekah, tidak ada. Minimalnya sedekah yang mustahabbah, sedekah yang dianjurkan. Sasarannya juga demikian. Kalau sedekah, sasarannya adalah orang-orang fakir dan miskin. Kalau infak, tidak mesti demikian. Infak ditujukan dari seorang yang kaya kepada orang yang sedekah, dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, namanya sedekah. Kalau dari orang miskin ke orang yang kaya, namanya hadiah. Namanya hadiah. Adapun infak tidak melihat kepada sasarannya siapa. Nah, ini beberapa perbedaan antara infak dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.